Wa huwa alladzi ansha'akum min nafsin wahidah. Min nafsin wahidatin famustaqarru wa mustawda. Qad fassalna al-ayati liqaumi yafqahun. Wa huwa alladzi ansha'akum. Wa huwa ta'awwai ku alladzi dzat. Ansha'a kang mujudna sapa ladzi to kang menciptakan sapa ladzi kum isyrokat. Apa iku dat sing gawe kowe min nafsin e kholako tegese gawe sapa wa kum ing sira kabeh min nafsin saking jiwa utawa saking wong sing duwe nyawa wahidatin kang siji iya utawa nafsun iku adamu Nabi Adam fa mustaqarrun mongko utawi sebagian sira kabeh mustaqarrun iku wong sing tetep mingkum sange sira kabeh fir rahime ing dalam rahim wa mustaudaun nan wong sing dititipno utawa materi sing dititipno mingkum sangi sira kabeh fisulbi ing dalem sulbin ing dalem napa niku gegere wong lanang napa napa iga wekas mboten menawane iga wekas ora jelas pokoke anut dibodoni Allah wa fi qiraatin lan siji qiraah niki Imam Suyuti jan awale nderek-nderek qiraah kasra fa mustaqirru wa mustauda napa fa mustaqirru wa mustaudha. Jadi dari awal Imam Suyuti nderek qiraah napa? Fa mustaqirru wa mustaudha. Mulane beliau darani qiraah kita qiraah masyhurah wa fi qiraatin bi fathil qaf karena beliau maca fa mustaqirun. Mulane qiraah kita malah cara beliau wa fi qiraatin. Dadi nunjukno nak dene milih napa? Fa mustaqirun. Mulane wa fi qiraatin bi fathil qaf. Famustaqarrun katus kira ae kita. Maka nukara den tegese nggon tetep lakum kedhe sira kabeh. Dadi kamu itu diciptakan dari jiwa yang satu atau sangka materi bernyawa yang satu. Qad fassalna teman-teman ngerti ingsun al ayati ing pira-pira ayat liqaumin maring kaum yafqahuna kang paham sapa kaum. Mahami ma ing perkara yukalu kang den ucapno apa malahum kedhe kaum. Wa wa ta'awwa iku Allah ditat anzala kang nurono sapa lati minas sama isang ing lain nurono ma'an ing banyu fa akhrat namo kang ngetokno sapa ingsun fihi tetep ing dalam dawuh fa akhrat na iltifatun utai pindah iltifat maknane mengo mengo menghindar anil ghaibati sanging dhamir ghaib mestine kan wa huwa allazi anzala minas sama ima'an kan anzala kan mufrad ghaib napa mestine kan fa akhraja bihi napa fa akhraja bihi merko allazi anzala mestine akhroja tapi langsung diganti domir apa mutakallim jadi songko domir ghaib dirubah jadi domir apa mutakallim iku jenenge iltifat fihi iltifatun anil ghaibah fihi ku tetap ing dalam dawa fa akhrotna maksudnya jadi domir mutakallim iku iltifatun te iltifat iltifat utawa rubah anil ghaibati sing domir ghaib aku ngetokno bihi klan mae bil mae tegese klan banyu ingsun ngetokno nabata kulisein eng tanduran apa ae yang butuh kang iso tukul apa sek yang butuh kang iso tukul apa sek wis fa akhrasna mongko dadi sebabe ngetono ingsun minhu saking ikilah nabat niki cara oleh maknane suyuti mergo minhu saking nabat ayin nabati tegese sangka tanduran aku ngetono sek aning perkara sifate sek khodiron ingkang ijo gimana akhdara lan gumanane ingkang ijo nukhri juga ngetono ingsun minhu sangking al-khodir ini oleh maknani Imam Suyuti min al-khodiri sangking barang sing wis ijo sing wis urip habban ing bebijian mutarokiban kang saling tersusun mutarokiban kang saling tersusun manane yarkabu ba'duhu ba'dun manane yarkabu numpai utawa menimpa apa ba'du sebagian hab ba'dun sebagian sing liya misalnya kasana bilil hintoh kaya dene urutan-urutan utawa nopo biji-bijiannya gandum atau jagung wanahfiyah dan sebadanya hintoh itu kan tersusun saling tersusun waminan nakhli lan iku setengah sangking kurma ini maknani melok partai tunggal mawon derek memam suyuti kena utai lafat wa minan akhli khobarun jadi khobar khobar mukaddam manane wa ibtalu lan din gebadal minu sanging wa minan akhli utai dawuh mintol iha wa minan akhli lan iku sanging kurma mintol iha tegese manggare kurma. Auma atau perkara yang rujuk kang metu apa mamin hasangin nakhel. Lawal muktada uti muktada iku kinwanun dilafat kinwanun. Jadi Imam Suyuti nak manani waminan nakhli lan iku setengah sangin kurma kinwanun utaya onok kinwan. Arojinu tegese piro-piro pelepah atau piro-piro nama manggar atau pelepah daniyatun kang saling parek. Koribun tegese saling parek apa bakduha sebagiane urjun sebagiane napa manggare mimbadin sange sebagian sing liya niki cara oleh maknane Imam Suyuti dadi daniyah niku binisbat teng napa bahwa buahe ku saling berdempetan wa akhrotna lan ngetono ingsun bihi klan mak jannatin ing pira-pira perkebunan basatin tegese pira-pira perkebunan min anabin saking pira-pira anggur wa zaitun lan ingsun ngetokno zaitun di min anabin mahale tetep mansub mergo dadi maf'ul napa be soal dene jar mergo ana min dadi cara basa Arab yo marartu bi zaitin wa amron wa angsal napa marartu bi zaitin wa amron misale akramtu bi zaitin wa amron tetes fi'il sik muta'addi bi nafsih sik muta'addi bi harfil jari maktufe tetap angsal nopo nasab kados niki min anabin kan jer mergo ana min nopo tapi mahale tetap nasab mergo maf'ul be mlane maktufe nopo wa zaituna nopo wa zaitun lan ing buah zaitun war rumana lan buah ruman iki kuwi ana maknane niku apa jenenge delima mboten ora ora mustabihan hale saling serupa apa. Karena tadi saya berkali-kali ngomongnya tafsir itu tidak Quran. Ya, tafsir itu tidak Quran. Quran ya ben Quran, tafsir ben apa? Tafsir. Jagane nek ana salahe tafsir iku gak salahe Quran. Jadi wong kudu hormat ulama, tapi tetep wae ulama iku gak Quran. Jadi tafsir ya ben tafsir. Quran ya ben Quran. Jadi iki kowe ra iso maknani Quran tanpa tafsir. Wis pancen bakat goblok. Tapi nek wong-wong sing kasuf iku ora usah tafsir malah iso nek ana tafsir malah goblok kok. Wong sing mukasyafa niku nek ora usah tafsir malah paham, nek ana tafsir malah goblok. Ya karena tadi tetep tafsir niku partai-partainan napa? Partai-partainan. Kula contohno ya tengene fikih. Kula kan paling saya seneng tuh nekuni tafsir fikih. Karena kalau tafsir liyane fikih itu gak jelas. Misale wa anzalna minas sama'i napa? Ma'an tahura. Jadi kena maknane kan mesti normale gini. Makna normal. Ya. Wa anzalna lan nurono ingsun, ingsun Allah minas sama'i saking langit. Sangka langit itu maknane apa jajal? Sangka dhuwur apa sangka bumi? Wong apa iku cerita minas sama iku sing mbok delok saiki apa fakta sing sak mestine. Nek sing mbok delok saiki muni minas sama ya udan napa? Nah, tapi nek mbok delok fakta mas yo banyu sing sumberan sumur iku asal usule. Asal usule kok langit. Berarti banyu sumur iku iso dilestilahno minas sama apa minal ardi. Nah, karo gara iso to, ora tau pinter kon iso. Dadi angel ngaji mulane wong goblok ku pinter ngerti nek angel gak melok-melok napa. Mergo wong nekuni barang angel wong goblok wae. Berarti wong goblok iku pinter. Mergo menghindari barang angel. Lah wong alim ku ana gobloke, wong barang angel kok diteku. Nah, pikir ana wong alim ya rusak to. Wong alim ku ya ana klirune. Barang angel kok. Yes, iku pangeran. Dadi nggih makhluk goblok ae ana gunane. Dadi ya saya tak beda ya. Maknanya Quran itu anut fakta apa anut yang buat delok. Nak anut sing fakta ya pokoknya bumi tiga pengiran itu awalnya itu banyak gak ada banyu wal ardo ba'da daliha dahaha lagi akhro jaminha ma'aha wa mar'aha. Jadi Allah gawe bumi itu materi ini samawi, materi ini sangkono apa? Langit. Hingga banyu sing kosumur lah itu ya bisa disebut minasama wong asal usule kok langit. Tapi sing saiki minasama iku dan kowe kudu gelem maknane ngono. Mergo nek gak maknane ngono berarti ngene. Aku nurono sangka langit iku banyu sing nyucekno. Terus kowe dadi mufasir goblok muni ngene. Mulane banyu sumberan iku najis wong ora kok langit ora sarap. Tapi untungnya kira tau mikir ngono. Lha iku untunge. Dadi kira tau mikir ngono. Kowe wae wudu-wudu wae salat-salat ora tau mikir.

Sajane yo ora, kowe nek ngomong cara falak berarti ngene. Ing qalabat lanal ardu wa nahnu tahtaha hatta lanara samsa. Fasara lailan. Di bumi iki aku lagi ning ngisor mulane ra roh srengenge. Lah iku jenenge bengi. Ayo muter to ora, keribet entar. Tapi ku sing bener, ribet ngene ku sing bener. Jadi bengi ku ibaraton kowe posisi ning ngisor. Mulane ra roh srengenge iku jenenge bumi. Lah nak srengenge surup yo ora mungkin fakaifa yakunu aljirbul akbar yahrub fil jirmil asghar. Srengenge iku akbaru minal ardi. Kok iso ketutupan piye? Kowe iso bayangno ana sapi ditutupi semut iso bayangno. Nek wong sapi kok ketutupan semut. Lah saiki srengenge mbek bumi gedhe ndi? Jadi seringnya. Tapi kau kok muni seringnya kau ditutupi bumi. Iku pada karo muni sapi. Tapi ilmu muni kau keruwetan. Wis melok goblok. Wis ngandel. Wis ngandel aku. Le seringnya kau kan akbaru akwaru minal arti marrotin. Sangat lebih besar berlipat. Iku dawe Imam Rozi. Jadi umpama wong kabeh nganggo hakikat menapa ing qalabat lanal ardu fasirna tahtaha panakul hadhihi lailun. Engko wis ngono to. Ayo ora barbar. Misale anak takok, "Pak, srengenge wis surup. Wis terbit utawa wis surup." Iki ngene jonge. Posisi mbok ku ning ngisor. Posisi matahari. Kira-kira anakmu ndarani bapake setengah. Oh, bapak ini stres ya. Tak kok ingono kok ribet ya. Kerwet. Mengenai pangeran itu pinter. Nah, pangeran itu ora kepengin. Quran itu yo ngajak goblok yo ora kepengin. Ora difahami wong goblok yo ora kepengin. Iku bala kowe Quran apa? Yo ora kepengin nganggo selera goblok. Yo ora kepengin wong goblok ku gak paham. Mengenai goblok ya dituruti. Wong pinter jadi terus melane terus nganggo istilah ngeper. Ngeper koyo melane wa taros samsa ida tala'at tazabaru angkafi. Wa taro lan ningali sira. Cara pandangan mata iku srengenge begini. Allah dari awal ngendikan wa taro cara pandangan mata. Maksudnya ora pandangan hakikat. Kok kuwi cara pandangan mata, kuwi ning kene iku ngaji. Hakikate ya hiburan iki. Kaya ngene kuwi. Iku cara pandangan mata wong teko go jalalen iki jenenge ngaji. Kakek ngene. Hiburan. Mulai dhisik ora ono perkembangan. Ngaji rak tambah tahun tambah alim jenenge ngaji. Terus pirang tahun ngaji iki? 2005. Terus pirang tahun? 15. Piro? 15. Bocah mondok 7 tahun wis do alim. Ya karena hiburan. Ya serana perkembangan, ya sing ngene. Ya tapi pangeran ngekek ganjaran kan fadhole Allah. Ora ono berdasar amal. Alhamdulillah. Iku pangeran. Jadi pangeran iku aku mulan aku kadang pangeran umum ora pangeran sering tak tangis. Aku kadang sakit. Sebrubung pangeran Al-Ghaniyul Mutlaq. Tapi pancen istilahnya pangeran yang istilah nawae ya wayan suruh nabu haruslah wong iku kon nulungi pangeran. Ada tentu pangeran ora butuh apa? Itu. Merko ya sakit tenan, jajal ora sakit. Kudu milih bahasa sing awam iku paham, tapi ora nutup hakikat. Lah ngendikan wa taros samsa ida tolaat. Misalnya tentang Ashabul Kahfi, tentang surat Ashabul Kahfi, tentang Dzulqurnan bi hatta idza balagha maghribas samsi wajadaha taghrib. Wajada itu dua fa'il, berarti kalau maknanya itu enak maknanya itu dengannya. Sehingga ketika Dzulqurnain sampai ke arah barat, wajada mongko metui sobo Dzulqurnain haeng sames dipetui takhrub. Dia menemukan matahari dalam keadaan tenggelam. Dianya, karena fa'inna hakikota samsi la takhrub, karena hakikat matahari dah tidak pernah surup. Jadi Allah orang ngendikan wasamsu ghoribah, sehingga surup. Nah, orang ngendikan hakikat. Jadi Allah nanti takoi, misalnya, Pak serengenge surup, aku kudu jawab dalam pandangan mata saya, surup harus dijawab gitu. Ada yang muni surup gusti, goblok berarti wah. Tapi kue rasa engkek ngono maksudnya. Jadi pangeran nanti apa? Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Jadi ono faile wajada, mongko medhuki sapa Dzulqarnain ha ing Syams dipethuki tahrufu ingkang surup wa Syams fi ainin ing dalam mata air hamiatin kang kehitam-hitaman. Engko masalah terbit yang ngono. Hatta idza balagha matli asyamsi ya wajadaha tatlu. Ora kok wong ngendikan fa idzan asyamsu taliah utawa tatlu. Nah ngono hakikat. Padahal hakikatnya itu enggak pernah terjadi. Mulane pangeran ngeper dinisbatno ne wong iku. Dadi kaya aku misalnya kowe tak sugoi mangan wonten wong melarat misalnya tak sugoi misalnya lho sego sambel kerupuk. Kerupuk murah. Sebab pangan tahap. Aku nak takoki, Gus makanan iki enak, cara muni enak. Ora oleh aku muni pakanan iki enak karena itu hakikat. Padahal mau sambel lah, Mbak. Grupo. Aku kudu muni cara isis enak. Supaya nisbate enak ning sing mangan. Kok melarat, Mak. Wong lesu. Nah. Paham ya? Tapi nak enak tenan oleh langsung muni pakanan iki enak. Jadi kalau aku misalnya nyangoni munib, ini loh munib duit 20.000, agak nih kuat. Nah berarti katai bin nisbat lihadal fakir, wah. Tapi aku ra oleh munib duit 20.000 itu agak, mereka itu hakikat. Paham ya? Jadi Allah ngendikan wajadaha tahrub, wajadaha tatlu. Lah aku sering ngaji Quran tak tangi sih. Sakene pangeran, cara iso ada sakene yang pangeran al-ghanil mutlak. Mereka kudu gawe redaksi sing wong awam iku paham. Tapi ilmu hakikat ora rusak. Nah kowe kan gak. Lan wong goblok kuwi lho. Wong kok pintere ngono. Penak no uripe. Pokoke ana udan yang pikir nandur. Engko nak panen alhamdulillah nak ora yo ngremeng wis pokoke. Ana kiai ngaji sing ngaji paham alhamdulillah ora ya. Ya gak paham diterangno biar paham. Lego pangeran, itu pangeran itu sakit tenan, apian. Jadi umpama tenan, iki pancen sakit. Umpama ora al-ghaniyul mutlak karena tadi. Mulane kudu wong iku kudu nemu fasir sing ya rada-rada rasional tapi ya pancen ya ganggu pikiran tapi wis pancen. Lah saiki bahasa Quran ku hakikat apa nuruti wong? Ya kadang hakikat kadang nuruti wong. Misalnya tak pedang, ini misalnya aku di pedang ini landep, aku nak menipi, cara bahasa Arab, asayfu kotek, pedang ini bisa memecahkan apa saja. Iku hakikat apa? Ya hakikat sifatnya, tapi ra perlu ning kenyataan. Ternyata tak sifati kotek, yang diputus itu baja, kan pedangnya kalah. Tapi tetap sifat dasar iki kotek. Misalnya, al-ma'u murawwir, air itu menyegarkan. Ya sudah itu hakikat, memang sifat dasar air itu menyegarkan. Nah, tapi ketemu wong sing wis rasanya rusak, orang diabetes, orang yang mangan ae ora tau iso wareg. Nah, makanya ketika Allah ngendikan Quran itu hudan lil muttaqin. Ya pokoke sifat Quran iku al-hadi menunjuk jalan. Tapi ana wong tertentu sing kosat kulubuhum kaya wong kafir. Jadi kira usah takok, lho Quran jarine hadin kok kena wong kafir ora hadin. Ya mau sifatnya hadi Quran itu hakikat, sifatnya wong iku kosat kulubum ya hakikat. Paham ya? Jadi misalnya ini peso ya, peso iki landep. Terus mbok go ngiris apa? Besi ini. Ya sing iso tetep kudu sifatnya landep. Wong pancen iku hakikat apa? Tentu orang tahu ukurannya, pokoknya anggar peso dengan definisi seperti itu jenenge landep. Aja pepeh bareng mbok jajal apa? Besi itu, wah jebule gak landep. Lah buktine opo? Aku ngiris besi ra kena. Wong mesti darane kaya ku sarap. Karena ora adone napa? Kias seperti itu ora adone. Ya to gale wong jare Islam rahmatan lil alamin. Aku ora tau rahmate kere terus iku ora adone ngono. Ya sudah seperti itu. Tak warai ya dadi Quran iku nak ngendikan seperti itu. Mulane bumi itu, banyu bumi kondi ya minas sama. Tapi saiki lamelane kitab takrib darani mana zala minas sama au naba'a minal ardi. Tapi Quran ra tau bakas sing naba'a minal ardi. Mergo Quran sedang ngendikan ilmu hakikat nak kabeh iku minas sama. Iki disebut akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Tapi tetap sause antum asaddu khalqan amis sama'u banaha rufa'a samkaha fasawaha wa akhtasha laylaha wa akhraja duhalaki wal ardu ba'da dhalika dahaha. Jadi Allah gawe bumi ku kodukhonus sama. Lah dukhonus sama itu ono unsur dari awal wis dukhonus sama. Wis dadilah bumi. Terus akhro jamin hamaha wa mar'aha wal jibala arsaha. Dong ya. Ngene ngaji ben paham. Nah contohnya ya diburan yo. Ngene ya angel tenan ngaji Quran. Mulane sesuatu itu binazor lil mukhatab apa hakikat. Yo Allah nak ngendikan yo ngene. Mutakallim mukhatab yo dirgani wa wataro samsa ida tola. Dadi wataro lan ningali sira. Kowe ningali asamsa ing srengenge. Ida tolaat nalikane meletek apa samas. Tapi meletek srengenge iku berdasar taro, mergo mbok delok. Aja mbok takono hakikatul amri, nah hakikatul amri srengenge ora tau tolaat, ora tau gorobat. Jajal kena belajar falak. Karena ora ana tolaat, ora ana gorobat, memutar dhewe-dhewe ning galaksinya masing-masing, ning orbitnya masing. Ya ora ana tolaat, ora ana gorobat. Mulane Quran ngendikan nak gorobat tolaat iku taro, cara sing mbok delok. Kowe tau ngalim ngono, mesti ora tau yakin. Semaan untuk sangu wes enak pidato dalil wes amit amit tenan so tapi ora kena mbok salah no pancen carane seneng Islam semakome lagi dok ngono yo ben iku yo barokah ngono iku yo apa pertama kagus sing tok barokah ya dadi nek ana lafat semua lafat Quran apa semua lafat Quran itu seperti itu. Ane sering ono kata alam taro, aro aita. Maksudnya karena yang kita kenali adalah yang kita baca. Tapi hakikat itu enggak perlu aro aita, enggak perlu taro. Memelane ngene Jalalain sering ada lafaz dikomentari Jalalain bin nazar ilal mukhatabin, melihat pengetahuan yang ada di mukhatab. Ora berdasar hakikatul kaya mau, kadang melalui Quran itu tak titeni anggir lafad-lafad astronomi mesti ana kata taro atau wajadah, mereka dinisbatno ning wong kenapa? Dinisbatno ning mukhatab atau ning wong itu melalui hatta idha balaho matli asamsi wajadah rujudnya wajadah ning Dzulqarnain umpama nunjuk hakikat tak? Hatta idha balaho matli asamsi fa'idahiyya toli'ah atau fa'idahiyya waribah atau tatlu padahal itu enggak terjadi. Gak terjadi. Aku mikir ngono barang. Ya, tapi ben pinter, ben rambut. Ben mau ben ono gunane ngaji piro? Mulai 2000 piro? 5. Wong modok ning Mesir 6 tahun sudah pinter. Salim. Ono dari awal nyerah niat pinter, golek barokah. Barokah kan ra ketok. Dadi. Ya sembuh kok. Oh ya, anggap aja ngaji tarkul mungkar, so. Main pas ngaji berarti gak dugem, gak si gue sape. Anggap aja tarkul mungkar atau, buat tarkul mungkar wajib. Wajib. Berarti ngaji. Wajib. Lain wajib, gue sih ngelakoni di ganjar. Yus ngono, ay, paham berapa? Mustabihan hale serupa, serupa. Lah Imam Suyuti milih mustabihan waropohuma, sing mirip-mirip gue. Godongi halun bahir mutasabiyan dan ora serupa apa samaruhuma buahe ikilah zaitun rumman maksud itu yono ono jadi buah-buah niku godongi mirip-mirip tapi buahe dhewe tapi sing muni warakuhuma mbek samaruhuma iku Imam Suyuti ya keben jane sawe nek cara mufasir saiki malah gampang padha jambune godonge padha iku sitok jambu Bangkok mbek Jawa iku rasane beda cara wong saiki lho cara wong saiki mesti nafsiri iku lah iya persis kabeh tapi rasane beda kan jenisnya jambu godhonge ya padha rasane beda koyo rai Jawa kan raine beda-beda rasane padha ya rasa Jawa rasane rasa apa Jawa Jawa ya wale bae kula baleni pokoke nak tafsir ku tetep dawuh mufasir ora dawuh Allah mulane umpama ono salah ya umpama ono napa salah iku ya dawuh mufasir. Kalau neliti ini lama sekali, mulai zaman boy lama sekali. Mulai dari ulama-ulama itu mufasir itu bantu kita, tapi tetap tidak makili maknanya Quran. Karena Quran itu terlalu sakral untuk ditemukan kepastian maknanya. Tapi tetap itu bantu, sangat apa? Sangat. Ya usbiye kene itu menuso. Napa? Kene itu napa menuso? Ya tetap sak top-topnya menuso itu barang hadis. Sing dianalisis Quran kalam apa? Qadim. Jadi awalnya itu suara sambung. Leung barang kodim kok dianalisis barang hadis. Pemene mufasir saiki. Mufasir saiki sampai kuliah menoyo rondo pacaran sithik-sithik. Wae wesel nyentak wong tua sithik-sithik. Terus dadi mufasir mukasafah piye? Pemene sing garape iku berdasar keinginan dadi dokter. Akhire terus ngarta nang mikul kuliah amin kok kon roh iku piye? Oleh roh iku kondi. Mesti ngaji nganti 2005 wae ra roh pemene. Kono mau terima boleh gelar apa? Malah rongkon Nasir Malaka yang di kue berobo. Eh jajal Malaka apa Malika? Ini bingung. Yang laku apa? Yang liku. Iki bape Nasoro apa Doroba? Wei wei sak penggawean. Pemene budhe isolasi mejarot tu piro bape? Masjid. Terus yang mulhak piro? Karena no masjid, ono mulhak. Ah lambaran. Anu kula niku termasuk fasir keren, roan lho kula. Yes, mergo entuk mau nae pangeran, jenis mesti pileh, kowe ora oleh iri, ora dipileh kok iri. Karena tadi kula niku pancen kok iso pangeran nak ngendikan kotoro banget, sedang dialek dengan tadi taro yang kamu lihat. Jadi kayak tadi bahasa. Sego sambel segane kualitasnya tidak bagus, sambelnya tidak bagus, serondok mampu. Terus tak takok nemu enak deh, cuma sih muni enak. Mesti ada takut Gus Afif, Gus sego iki enak jare muni enak. Aku tuh muni ngono, jare muni enak. Aku rawleh muni, oh iya enak. Berarti aku nyifati hakikat, paham ya? Nah muni jare muni kan nisbi, relatif. Corong fikir enak, paham ya? Ya aku jenenge apa nisbi. Nah. Serengenge terbit tenggelam iku nisbi. Mulane awal yang ngendikan wataro, sing mbok delok ngono. Dadi kira perlu to, saiki wong-wong ahli sains, wah yang dikatakan Quran itu salah, ternyata matahari enggak ada terbit, enggak ada. Iku ya goblok meneh malah. Wong pikiran ngendikan wataro yang kamu lihat. Apa ora ngendikan hakikat. Ngono kok ora iso le dul-dul. Dia pengiran tak angin kondang. Yang mana nampu gue simpan terus kau paham ibu. Kau mikir tau gue ngentek apa? Energi. Terus buat kip itu. Terus sampai itu atas orang kafir itu atas orang itu orang batang itu atas bang FIFA seperti mana? Dari kamu naik itu. Ucuk-ucuk. Minal jin nanti. Tapi ya apa di bang rasimaan ya apa simak. Tapi tetap ke jom yakini ngitmai Quran dia hanya dengan cara itu. Semaan yo penting go siar sing mikir yo. Tapi yo coba campur aduk sing tukang mikir bukan semaan yo kacau. Sing tukang semaan bukan mikir tambah kacau. Tambah bahaya, bahaya kacau. Ya wis pangeran bagi-bagi yo. Bagi rezeki beda-beda bagi derajat. Sing repot menang di dukun. Wah sabar. Repot menang. Tetak titeni pangeran anggere ngendikan sesuatu yang hakikat. Kok harus menerangkan sing dipahami wong ditambahi wataro aro aita paham napa ana to kira ningali ngene kok mesti wong delok sesuai sing dilihat tapi nek hakikat awal langsung ngendikan buktine ayat kursi men kula akhir-akhir sekondang tenan ayat kursi. Ayat kursi satu-satunya ayat sing Allah enggak mau menisbatkan sama makhluknya mergo kabeh hakikat. Jadi Allah langsung ngendikan Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kayak ngerti Allah iku sapa? Ora ana pangeran kecuali wal hayyul qayyum. Enggak dinisbatno sapa-sapa. Mergo iku hakikat. Jadi siji tambah siji loro-loro tambah loro papa itu hakikat. Cek wong keliru, cek bener pokoknya ya ngono iku jenenge. Mulai ayat kursi tak din. Ayat kok gak dinisbatno ning sapa-sapa. Mergo hakikat. Tapi nak barang nisbi, Allah mesti nisbatno. Wa inna lakabiratun illa alal khasiin. Salat iku berat. Wabut sholat, kalau aku yang lakoni sholat menggora kecelok kiai ya, ya aras-arasan. Tapi Allah ngendikan iku nisbat, sholat iku berat kecuali ila alal khosi, kecuali musim khusus. Nyatane beda-beda, Nabi nganggep sholat kurotul ain. Aku ayam ku nak sholat, kok Nabi wong sholat buang, hiburan iku sholat. Kowe fasek banget, sholat iku problem. Nah, berarti satu sholat punya dua sifat. Kanggo Nabi kurotul ain, kanggo kowe problem. Lah mulane dinisbatno. Dadi tak titeni Quran, anggere dinisbatno ya nisbat. Paham ya? Wis ngono pangeran. Tapi nek koyo ayat kursi gak nisbat-nisbatan. langsung Allahula ora kok fa'lamu wis ora pokoke Allahula la ilaha illallahul qayyum la ta'khudhu siratu wala nu ora kok wong ngedikan kowe kudu ngene ya ngerti ya wis gak penting wis kowe ngerti ra ngerti tetep ngono Allah iku alhayyul qayyum kowe iman ra iman ya tetep ngono wis ngono wis pokoke alhayyul qayyum kowe tau paham ngono ya detik ini paham ya gunane ngaji mulai dari piro ya maksud dari ya pintere saiki ya Mula nak ngendikan ayat kursi langsung diambil min kunuzil aras, songko aras. Maksudnya belum tersentuh oleh nisbi. Kita tahu mikir, nurah tahu. Lah aku isolah ya rako kitab, karena harus menipu otomatis. Geruang semua kome, aku selalah tu. Aku senau kitab, aku mau gue perbandingan. Tapi nak faham-faham menipu semua kome, jadi swayai. Langsung ngaji, gaya ni pinter punya semua. Apa mana saya mulang ya mas? Sengaja gaya ni dogo sawi go. Apa mana saya ngomong? Mulang. Ya, jadi eling-eling ya. Onok nisbat, onok. Jadi nak nisbat ya wataros samsa. Seringnya buat delok ini. Ebi nisbat neng deloan. Ora binisbat neng hakikat. Kudu mikir. Yaitu kali Indonesia beras diarani makanan kod binisbat li ahli Indonesia li ahli hadal bala. Mungkin di negara lain tidak kod. Mergo nisbate beda. Mulane ketika Nabi zakat fitrah nganggo tamer tetap Imam Syafi'i digenti beras dalam konteks Indonesia. Mergo kod. Nah ya, mergo napa? Kod. Lah iku nisbine kan beda. Paham ya, jadi orang iso terus hakikat. Oh anak Nabi, sodakoy nganggu kurma ya, Indonesia sunnah rasul kurma, anak sodakoy ya amin nganggu kurma. Bingung fakir miskinnya, kayak kurma pengen untuk melinu tapi bodoh-bodoh ramangan beras, mangan apa? Anak-anak dalilnya sunnah apa? Sunnah rasul bocah orang tahu ngaji ngaji masalikul illat, sekali-kali ngaji usul apa? Fakir, masalikul illat Rasul fakir tak sembulat tu. Mana ngaji wong alim sing usul fakir jalan waras yo jalan. Sing ikhlas yo jalan. Ngaji yo, gua suan-suanan kiai gua suan-suanan. Ngaji yo ngaji, aneh-aneh. Yo nama suang suan kiai, karuan kiai ni ngaji jadi. Gua aku suan ngerti ni bagus bakber ngaji biar. Gua ngaji ni rata, teko malah pas suan. Iku ajaran sesat. Yo ngaji mbek sowan penting iki. Penting ngaji, ora ana ning hadis wong sowan kiai sahalo tarikon ilal jannah ora ana. Sing ana iku mansalah katorikon yaltamisu fi ilma. Dadi nek golek kiai golek ilmu iku swarga. Nek sowanan sing utang kowe kok lapor aku. Sing ape pegatan kowe kok lapor. Wong bojo judes iku walesem. Wong kowe ora tau seneng tenan iku jodoh takdir. Maksudnya ini pacaran ping 5 lah terakhir sing mbok rabi. Lho masa lalune ngono kok kepengin keluarga mawaddah. Wong pangeran yo ora goblok. Kowe mesti wae dihukum ora tau apa? Mawaddah. Ngono kok ora roh. Kok diterangno. Eh jajal bojo sing mbok rabi iku alternatif terakhir apa cinta sejati? Ayo jawab. Rotor-rotora takdir pilihan yo ora mungkin to Mansur ku cinta sejati ora mungkin opo wis mentok kok terus kiai kok duko mawada yo ora iso le terus wis pokoke urip wis apik wis bojo ngono iku takdire ora minggat wis kowe bayangno kok mawada serono. Iya, soe sabar wae. Anak-anak. Jadi kula kepengin ya, kula nu fanatik mek dawuh Nabi, sing jamin swarga iku ketemu wong alim ya yaltamisu fihi ilma. Niku sing dijamin Kanjeng Nabi swarga. Nek sowan-sowanan golek kiai sing seneng disowan, aja aku sing jelas. Ngaji yo ngaji yo. Lah kecuali wong sepuh jenenge rasowan Kang, bahasane nilii, napa? Lho iya, lho kula sering lho ditilii Mbah Nafis, Mbah Jamil, keluarga Sedogiri. Pernah sepuh iku abuh wong bahasa Indonesiane iku nilii.

Jadi angger barang sing profan iku dinisbatno napa? Dinisbatno. Tapi nek sing hakikat Allah gak nisbatno. Mulane asy-syamsu wal qamaru dinisban. Pancen nyatane ngono. Napa? Nyatane ngono. Iku dadi taun Syamsiah sing kemudian dikenal Masehiyah, sing wal qamar dadi taun napa? Qamariyah sing wong nyebut iku Hijriyah. Tapi hakikate kan Syamsiah, Qamariyah kok langsung ngendikan tanpa nisbat. Apa langsung asy-syamsu wal qamar. Tapi nek ngendikan salat nisbat. Ya salat jelas Mas, wa inna hala kabiratun ila alal khosiyin. Kowe salat yo muga ra kiai. Yo yo abet. Ono adzan. Waduh. Apa menen nek bar maghrib mangan ujug-ujug adzan. Waduh, sadar. Ngene iku nang kiai Mas. Iku cara diviral kok isin-isini wong. Wong kiai guru adzan. Aduh. Kelakuan kok ngono iki. Padakno nabi, nabi wae banyak problem kan namanya nabi kan mikir iku mlebu metu ning dalem. Sampai Aisyah iku cara Jawa risi. Lah anggere mlebu metu iku jake Bilal kok gak rene-rene. Anggere Bilal mulai notok as-shalat ya Rasulullah langsung arikhna ya Bilal arikhna. Arif ngekei istirahat sira nak ing kita ya Bilal. Iya ya lal Bilal aku ke istirahat. Dadi nabi nganggep salat iku istirahat. Oh, umat Edoniro. Paling sendiri ya putu-putune be ulama iku. Mulane wa qurratu aini. Tapi nak salat kanggo kowe laga birotun problem apa? Wa innaha barang sing berat. Iku jelas kanggo kowe, ora kanggo aku. Ora kanggo wong saleh-saleh. Terus pangeran ngendikan illa alal khosin kan nunjukno ana nisbat. Salatnya satu, yang satu nganggep kabiroh, yang satu nganggep qurratul aini. Mergo pancen wonge beda-beda. Lah iku jenenge nisbat. Nak salate yo sitok. Roh kowe. Ya ngono iku jenenge ngaji. Nek iso ngono tak khatam saiki. Nak buta nyuwe sapi tak sembelane saiki. Lah nganti piro regane sapi? Kuat Mas. Lah iya saiki kok berdur khatam. Khataman ta ora? Lah iya ya. Wes suwi lho ngaji iki. Nawane khataman tapi makome sing ngono napa? Mulane kabeh ayat-ayate pangeran iku kabeh ra ono nisbat. Apa nak muji awake langsung alhamdulillahi rabbil alamin langsung kuat. Mulane walillahil asmaul husna ora usah nisbat sik. Lagi fatu biya. Mengko kowe di kepentingan iku pangeran wis mulih dhisik go jeluk manusa. Aku iku kowe ndonga ora ndonga asline aku wis di asmaul husna. Tapi kowe lho muni mujibe perkara kowe butuh ndonga iku manusa di go jeluk pangeran. Iya, darane aku mujibe mergo kowe di kepentingan. Ajane Allah ya tetep walillahil asmaul husna wis tite. Cek fatu cek ora? Fatu. Mana Allah nek duka hukum nisbat ku dibuang. Kowe ora ora dukane pangeran. Mulko baro kae ora paham. Allah nek duka hukum nisbat ku dibuang yaiku ning gone akhir surat Isra kul aminu bihi aula tu'minu. Iki sifatku sing hakikat. Cek percaya cek ora? Percaya. Mung kowe ora penting. Gamane ngono. Mergo gak oleh hukum hakikat diganggu oleh hukum nisbat. Allah tetap siji, Allah tetap lahul asmaul husna cek gak percaya. Dadi wong nak maca Quran kono iku nangis. Ya pancen hukum hakikat kan gak iso diganggu hukum nisbat. Mulane kul aminu bi aula tuni. Merko al hakikat la tataghayyar hakikat gak akan rubah. Lah saiki masalahe wong-wong memahami Quran ora ngene iki. Mulane dadi kuwajo. Cara Quran matahari itu terbit. Sing muni matahari terbit cara Quran itu sapa? Wataro apa? Yang kamu lihat. Mana nih taro kok ora ro? Roa ya ro yo. Berhubung kue digenti tak taro. Nak jo warai sorop. Nak tiga ilam huruf ilate ilang ya alam. Taro. Nah, masa umbalik diwarai ngomong. Akan pidato berarti atau mikir sorop. Mawas kan ada iso sini uang. Kasut juga itu. Kasut. Tapi tuh ini lagi rakereng. Lagi rezeki nak ya. Ida asmar. Ongzur apa apa. Wah kasut terlalu mudah. Kasut juga mudah. Sepuro ya sepuro. Mau pikir gue lawar apa? Aku dawe mbah men tak eling-eling. Sakjane fakir uga haram, Pak. Semare haram uring-uringane. Jadi sebenarnya fakir itu tidak haram. Saya kemarin haram itu kan tersumbu pendek. Gampang apa? Uring-uring. Ada sekali fakir gak uring-uringan wali tenan. Tapi kan yang aneh kan. Bojo ra duwe misalnya pengaji ra desa sangu anak rewel. Bojo protes kok gak uring-uring. Sabaram sepiro kan. Mencoba bangun dulu. Fakir itu gak haram. Saya kemarin haram apa? Uring-uringan ini. Mengajar aku kiai kudu mapan. Ini gak uring-uringan. Ya kan terus nyaman. Pak Kulon kan nyaman, terus nyaman akali, nyaman imanis, nyaman kabeh. Kesuwan rasane serak kepikiran, gak penting. Isma Allah wa billah, ngaji nuruti perintahe Allah. Kok ketika aku uzlah ning kamar nuruti perintah Allah. Wong kumpul manusa suwe-suwe ku mari ati atos. Tapi ra kumpul manusa disalahno nabi ku umatku hak ulang. Ya wis. Ya wis akhire ya kumpul pas mulang ae. Pas jagongan kowe nglamprak tok ndi. Selera-selera ngene kok dipethu ya. Yes. Mesti hadu nafsi apa hadu agomo kira-kira. Rai-rai ngene iki lho. Ah kira-kira. Engko ora roh potongane. Ya dadi eling-eling ya pokoke anggar pangeran ngendikan kok gak dinisbat. Nah iku hakikatun mustamirroh. Dadi hakikat sing berkelanjutan. Kaya Allah ketika ngendikan matahari fungsine apa ya? Asyamsu wal qamaru bihusba. Tapi nek wong ku beda-beda dinisbatno. Kaya salat ku apa? Salat tu la kabiratun problem illa alal khasiin. Nah khasiin sapa? Alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbih. Orang-orang yang yakin setiap saat ketemu pangeran. Tentu setiap saat ketemu pangeran kan kondisi terbaik kan pas salat. Wah, aku ketemu pangeran pas rokok dangak-dangak. Kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas roba kas rodoa. Yo kan yo isin. Aku ketemu pangeran pas wi anan ambek wong wong wedo. Kan yo isin. Wah, kene nganggep surat tuh segala-galane. Ini kondisi terbaik saya ya Allah. Kalau ingin kau ngambil, monggo. Iku jenenge ya. Wah, iku anak kira salat sopan. Tapi kowe kurang bakal ngono. Ya sing ngono-ngono ya Kanjeng Nabi terus putune koyo Abah Habib Syekh. Memangnya dari awal nganggep salat segala-galane. Harus ditakdir kabudut pas sujud. Banyak ulama yang kan. Mbah Zubair ape kabudut itu tersiksa. Terus nyuwun santrine jenenge Pak Zeni ren njuk jupukno hikam. Dadi dijupuk malaikat Israel ape mau hikam. Dadi gak nyaman. Musan karena berus saking senenge ilmu ape kabudut gak nyaman gak ape sinau. Dadi enteni Israel ape sinau hikam. Mbah Zubair. Kowe ora mah buka catatan utang. Ya Allah. Mergo ape ngunekno zaman urip ku isin mbek bojo akhire wis gak duwe wektu siki. Allah karim, Allah karim. Tapi ngono iku Yesus swarga. Tetep gak mentol pangeran ngapa neraka. Dadi mulane nabi anggap salat segala-galane mergo salat itu kondisi terbaik. Ya maksudnya ya salat, ya mulang, ya apa saja yang kebaikan. Lainnya darani khusyin bi alladzina dzunnuna annahum mulaqu rabbih. Orang-orang yang selalu berkeyakinan. Kabeh ulama nak manani ya dzunnuna di sini bukan dzun tapi apa? Keyakinan. Ya, jadi ya sudah. Tapi salat kagu kowe ya jajal kiai-kiai rekam. Gua isini sini wong. Bar maghrib terus lagi dahar. Terus krungu adzan. Ros-ros. Lha kok sale direkam Pak Sandrian do mlayu. Gua yane tegas jebule padha wae. Ayo gayane coba jebule anggap salat prop. Yo ora kabeh tapi agak-agak yakin ya. Sing ora berarti sing alladzina dzunnuna annahum. Iku nabi nek anggap salat ngono. Aku cek duwe. Saya itu pengagum salat. Meskipun kula jarang imam itu kula nu pengagum salat. Kula gadah kitab khusus salat kuat. Iku nabi nek ape salat ngono. Bilal notok dalam ya. Dulu itu kan masyur ya. Jadi Bilal kalau sudah waktu sholat sebelum adzan itu notok dalam Nabi. Tok tok tok as-sholat ya Rasulullah. Itu Nabi itu sowan. Arihna ya Bilal arihna. Dari kata aroh hayuri khuirohatan arih kulaturi apa ngekei istirahat siro ya Bilal. Yo yo cung aku ke istirahat. Jadi itu sholat itu sowan. Itu sekali keluar dari dalam ka'annahu lam ya'rifna wala na'rifu. Nabi ramah-ramah wong. Tapi nak sampai mau sholat itu tak kok itu rafaham. Kok gak kenal? Karena belum ya arifna, saking usulnya Nabi. Sehingga sahabat itu Nabi yang berhabis sholat serang wanita kok. Karena tadi sudah saking isekin pangeran itu masyur. Karena belum ya arifna. Ya gue sing ditiru saya Ali Zainal Abidin. Yang berwudu khusya ala, yang berwudu kesemper. Berwudu kayak yang nopo. kowe roh aku pe madhep sapa? Kowe kan tenrake barokoan. Diusap-usap nang ngono. Iku lho nak Jumatan ya, diusap. Nang wedi apik ning bolongan masjid, Mas. Kita di koma. Bareng takbir bluke jam. Takbir bluke jam 2. Ya ngono ya kok urip ya Allah. Jajal kira-kira sholatnya sah tau dan jawabannya muka-muka sah. Oh coba jawab sah muka-muka. Yung Nabi ku saking hormati pangeran, dewe Nabi umpomo aku rawat di berat no umatku normale siwakan tak wajib no. Yung ketemu pacar, ketemu presiden, wong dosi kata ni ketemu pangeran berrokoan busuk-busuk no. Terus muni Allahu belu ejek metu. Amin. Ya Allah, ya Allah. Amin, amin, amin. Ngene kuwi yo ngajine jalalah. Kadang yo gone apa sawi Mas. Amin, amin. Wong duru angen-angeno sira kabeh ya mukhatabin. Nggih wong sing dikhita. Tapi nazarok tibarin kelawan angen-angen penengahan peninggalan sing bu angen-angen ila samarihi maring buah iki bifathita kira iki apa? Ungduru ila samari bifathita wal mim sebagian kira ah wabidom mihima berarti ila sumuri kenapa? Sumuri jadi fathita wal mim ila samari terus bidom mihima berarti ila sumuri wawa te samaru jamu samrotin kasajarotin sajar jadi jamak yo kadang aneh sajarotin mufrot nak sajar jamak berarti samara mufrad nak samar jamak wa khosabatin khusyuk apa wa khosabatin khusyuk dadi nak diwaca ila sumuri partene berarti khosabah khusyuk nak diwaca samari berarti sajarotin sajar ida asmaronal kane buah apa iki awalama tegese kawitane perkara yap tukang pertelok apa iki review kaifa huwa cek delok buah nak lagi buah iku piye delok kabeh nunjukno ayate Allah Subhanahu wa taala wa ilayan ilan delok nalikane mateng nathi tegese mateng iki ida adroka kaifa yaudu nak mateng piye bentuke balik ning piye maksude bentuke iku balik piye kan bentuk ketika nom mbek tuwa iku be gitu lah kabeh iku sangka wit yang sama lah tapi kok iso nak nom iku kecut nak wis tuwa iku manis kok iso padahal materinya sama yang dihisap ya sama wite ya sama lah iku kabeh nunjukno ayate penge ojo kok mikir wah kolomku pas wate woy sayang regane pas jatuh berarti gak wali ya woy rego jatuh ra jatuh tetep buah iku ayate pangeran blok goblok paham ya lah yo kena daftar dadi wali ojo kok wah kolomku pas wapi sayang regane pas jatuh berarti gak wali enak wali iku cek rego jatuh ra jatuh anane buah iku wis ayate pangeran mergo ungduru ila samari ida asmara wayanai paham ya dadi mulut ra mulut kiai ku kudu wis seneng mergo mulang umat cek mulange untuk cek ora entuk iku wali tapi nak beda nang mulang tok ora entuk ya rapati ya terusno dhewe ya ngono kok dibakas jare to ya dibakas wong ilmu ora dibakas. Jadi penak di tanduran iku kudu ana sisi waline iku mau panen ra panen kejadian iku kabeh iku ayate pangeran. Dadi ungguru ila samarihi idza asmar wayan iku inna fi dzalikum la ayatin liqaumi yu'minun. Tapi kaya nak nganggo kapitalistik buah akeh kowe ngenes mergo regane jatuh. Iku mental kapitalistik apa mental wong mukmin? Mental kapitalistik. Nah ini kemarin ini, ben ulam gue jalalan ini gue sumbut. Akhlak ini gue lo, kelakuan ini gue kemarin. Nah contoh aku ya roh kira bakal mari, tapi tetap tak eling no, tak eling no kemarin. Yo pokoknya kelakuan ini gue. Inna fi dzalikum satam niku tetep ing dalam mengkono-mengkono kabeh la ayat ini dene dadi ayat dalalah niki sing dadi pira-pira petunjuk ana sing maca dilalatin sami ala kudrati taala ing atase kudrat wa taala alal ba'si ing atase tangi sangka kubur wa kiri lan tangi sangka kubur la iya uwit iku biji iku kan ditanam ning tanah napa biji iku ditanam justru barokah ditanam malah jadi tumbuh la saiki yo ngono manusa iku ditanam ning tanah tapi justru iku sok ben tumbuh bangkit lah lagi. Anggap aja tiap ono biji tumbuh, anggap aja Allah kuasa numbono biji setelah ditanam di tanah. Berarti Allah ya kuasa membangkitkan manusia dari kubur. Lah jameknya apa Gus? Jameknya tadi ketika biji tumbuh itu ya ndak ada ikhtiar manusia sama sekali. Semua itu sentuhan kudrohe Allah Subhanahu. Padha ketika kita mati dadi wong meneh kabeh faktor sentuhan kudrohe Allah Taala. Wong karek ngakoni wae ora gelem. Wong ayate wis begitu banyak. Tapi gara-gara utekem mau pas nandur biji kepengen duwe-duwe. Panen kepengen itu utekem wis kapitalis. Budine kowe ora wong Indonesia, wong Amerika. Mestinya kabeh itu jadi bukti iman. Iman, bukti sak dunia. Biji sak dunia sampai pengiran ditubuhnya kabeh. Berarti kudrat Allah itu gak terbatas. Biji ning Indonesia urip, ning Eropa urip, ning Papua urip. Berarti kudrat Allah Ta'ala itu bener-bener gak terbatas. Podo jumlahnya manusia yang banyak itu gak ganggu kudrat Allah iso tangimen. Itu wali, kena isu tekemun itu wali. Serasa wiridan itu wali. Itu malah wiridan terus mener. Terus muka setiap roh apa aja yang pengiran. Justru wiridan nunggu itu terbatas paling sak jam baru aku kesel mangan. Jebule provokator sebenarnya. Biasa. Ya, jadi kau nak ropo aye, mau coba inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Inna fi dzalikum saat menaik dalam kono-kono kabel ayat tenik tenik jadi ayat dalalah tenik sedih jadi biro-biro bukti ala kudrat Ta'ala yang atas kudrat Ta'ala. Alal basi ngatasi tangi songkok kubur wahiri laniane bas. Jadi kabeh Allah iku mampu. Wong zaman biji ditanam ya urip, bareng urip dadi gedhe, gedhe dadi biji meneh. Iku kan kabeh kudrohe Allah. Saiki manusa ya ngono wis dadi lemah, dadi apa tetep dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Likomen maring kaum yukminun akang iman sapa kaum. Khusus den tertentokno sapa kaumun sing yukminun didzikri kelan kasebut. Kenapa menjadi ayat hanya bagi mereka sing iman? Karena li anahum karena saat temne kaumun sing yukminun iku al muntafiun atau li anahum karena saat temne apa kauman sing yukminun iku al muntafiun sing ala manfaat kabeh biha kelawan ikilah ayat fil imani ing dalam iman. Nah mestine sing ora itibaru bi khilafil kafir. Rungokno ayat iki. Jari Imam Suyuti piye? Normale nek wong mukmin kabeh iku dianggep ayate pengiran. Angger gak nganggep iku ayat ya berarti kafirin. Tapi aku ora perlu ngafir-ngafir wong. Pokoke jelas Imam Suyuti ngendikan piye? Normale ngene iku la ayatil di kaumi yuk minu di khilafil kafir. Dadi anggere sing ra itibar berarti mentale. Tapi ora usah dadi kafir ya, mok rondok ya. Khusus den tertentokno sapa kaum yuk minu ditikira kasebut li andam kron sak temne sing yuk minun iku al muntafiuna sing ala manfaat kabeh dia kelawan ayat fil iman ing dalam iman bi khilafil kafirin kelan berbedane wong kafir. Wa cari kafir. Inna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina banatim bi ghairi ilm. Subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Badi'us samawati wal ardi anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah. Wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim. Dhalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduh. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Waja'alu lillah. Waja'alu lan gawe sapa wong akeh lillahi maring Allah. Utai lafat Allah maf'ulun dadi maf'ul sanin sing kedua. Gawe syuraka'a ing pira-pira wong sing dianggep mitra, dianggep bersekutu mek pangeran. Dadi umpami boten Quran berarti napa? Waja'alu syuraka'a napa? Lillah. Dadi syuraka'a maf'ul apa? Awal gini apa syuraka malah justru maf'ul apa? Kalau maknani gini, kalau wale gini, ben kersane gampang. Jadi wajah alu lan gawe sopong ake, gawe syuraka yang biro-biro syarik, biro-biro apa? Sekutonan digawe lillahi maring Allah. Terus di wale, maf'ul awale di gurekno, maf'ul sani ne di awal. Wayuk dalu lan dinggai batal min husayin dawu syuraka opo al-jinna lafad al-jinna. Sing didadekno syuraka iku sapa al-jinna tegese kelompok sing keceluk jin. Awas kena maknane jin. Wong sing keceluk jin, keceluk iku ya bisa dinisbatno gampangane. Haitsu ato'uhum. Sekirane padha nurut sapa ngakeh hum ing para syuraka fi ibadatil awsan ing dalam nyembah berhala. Toh wa khalaqahum hale wis gawe sapa wa qad khalaqah. Hale teman-teman gawe sapa wa hum ing para syuraka. Fakifa moko haliko yakunu ana sapa syuraka dengan kondisi nyatane diciptana Allah. Fakifa yakunu nasyuraka iku pira-pira mitrane Allah. Wa kharakulan padha gawe-gawe sapa ngakeh ditakhfif lan takhfif. Kirae kita iku kharaku, maksudnya takhfif tanpa tasdid. Wa tasdidi lan tasdid berarti apa? Wa kharaku napa? Wa kharaku. Ai ikhtalaku tegese gawe-gawe sapa ngakeh. Ikhtalaku. Tegese gawe-gawe sapa ngakeh lahu maring Allah. Allah digaweno benina ing pira-pira anak lanang wa banate lan pira-pira anak wedok. Oleh gawe kabeh iku biwirine lan tanpa pengetahuan sing bener. Hai sukalu sekiranya ngucap sopoh ngake Uzair ibn Allah utai Uzair ku ibn Allah wal malaikah banatullah. Ini kumpun titik Subhanahu maha suci Allah tanzian iklan bersena lahu maring Allah wa ta'ala lantik kumaluhur sopoh Allah amma sangi opo wa yasifuna kang yifati sopoh ngake ingma bi anna lahu. Misalnya mereka mengatakan bi anna lahu waladan. Saat ini tetap kegungannya Allah waladan ono anak. Wa te Allah ubedi usamawati singawiti gaya langit bumi bukti uhuma terus yang gak gawe samawatan arat menikwiri mithalin klan tanpa percontohan sabako kawus disi apa misal anna yakunu lahu waladun anna halikoya apa eike fayakunu halikoya apa ono iku lahu kediawa sopa waladun anak toh walam takun halikora ono iku lahu kediawa sopa sahibatun buju zaujatun tegesi buju wakho lakolan gawe sopa Allah kula seiring saben-saben perkara puwae min sya'nihi kang setengah sangking khasese atau tingkaise ayuh lako tento digawe opose bahwa halu te Allah bikuli se ini ku alimun dat sing pirsa lalikum te dat sing badi usamawati wal ardi ku Allahu Allah rabbukum yaiku pangeran sira kabeh la ilaha ora ono pangeran kang wujud iku maujud ora ono hadat sing wujud hakikat iku maujud. Nah umume kiai zaman kita cilik ora ono pangeran kang wajib disembah jane makna iku rodok salah tapi gampangane ya mesti salah ya sajane tapi barokah salah itu nak sing ngomong ikhlas itu timbang bener engke-engkean serap barokah. Lah kok ora salah piye? Ora ana pangeran kang wajib disembah iku. Berarti ana pangeran sing sunat. Jadi pancen perkara makna iku iku perkara. Lah piye wis piye umume wong ngono wis. Wong sing ngomong ya ora niat ngono wae. Lha iku sing ngomong ra aku Imam Sanusi. Dadi makna iku sajane salah. Jadi kan mulai dhisik kan makna iku pancen terjemahan saka la ma'budah bi haqqin illallah. Ora ana sing disembah secara benar kecuali Allah. Ki Jawa maknane hak iku wajib. Jadi rada klirune ngono mestine nek maknane ora ana pangeran kang hak disembah, ora kok kang wajib. Tapi kok jeng engkek pinter-pinterane ora. Maksudnya makna iku rada rapati bener. Tapi baru kaya ikhlas ya. Ya bener ae. Lah wong pikirane ya ora macam-macam. Jadi kadang salah iku barokah. Pancen sing ngomong wong ikhlas-ikhlas. Tapi tetap ono salah. Biasanya wong ikhlas kan gak pati pinter. Mulane aku kuwatir kira pinter mergo saking ikhlase. Ya logikane kan ora ono pangeran kang wajib disembah. Berarti piye? Ya ono tapi rapati. Rapati wajib. Wae repot nanti maksudmu. Mulane nak terjemah ning kutab kitab ulama Buddha bihaqin. Tapi aku yo ora kok iso nyelonong dadi wajib iku piye wong tek arepe iku bihaqin. Bihaqin sing nyelonongno sapa pertama sing. Ya padahal arepe iku jelas bihaqin. Mun ki Jawa iku kadang sonang, sonang. Tapi ya barokah. Sebenarnya penting itu barokah, gak penting bener. Kaya ono ngiritan ya gayum ikhlas mandi. Sing fase ya hayu. Mulai menika ya. Ya oyum gak mandi. Mergo engkek apa? Sing cara zaman iki sapa ya kayumu. Ya disekku ya ya kayuku. Repot mandi berkah ikhlas. Jadi ono wali Mesir itu ono dhisik wali Mesir iku ketunane ra bener, kelabinan ra bener. Iku nak ndonga iku Mesir iku iso mireng. Sing serbanane ra mesti iso ngono. Mergo ikhlas. Karena serbanane penampilan. Ora gojo kowe ya tak wae mesti. Ya bukti nak penampilan ngene. Pas pidato serbanan bareng pas tahajud kok malah ora. Padahal ning kitab-kitab sing kesunatan iku pas salat. Iku ketara penampilan. Mesti nak fair kan wong pas pidato kuminyaan, pas salat malah ora minyaan. Iku kelakuane sapa? Dadi ngukur ikhlas iku gampang. Dadi delok

Nabi Musa ora mangkel jajal. Nabi Musa ku pangeran ku wis padha dene pangeran. Wong Nabi Musa ku nabi. Jenenge nabi ning dinggon ora priyayi. Dadi adus yo ning jeding ning omah. Bani Israil adus iku doblet. Lho kok nek ora gelem adus bareng digosipno iku ader iku alate iku gak pati normal. Kok gak mangkel ku ya jajal. Lah wis mangkel nak ape menghilangkan stigmasi iku kudu udah repot. Eh jajal, misalnya kita tidak bisa pilih yang dia. Apa terus buat foto buat share? Misalnya kita di Nabi Musa. Ayo ya, ya Nabi Bani Israel nak terus kemana neng kali? Neng montok kemana neng kali? Boleh ngelirin berpokoknya. Nabi Musa jenenge nabi kan ya mau buka aurat di depan. Terus digosip no, mayak tali Musa ma anak, mayak tasilu Musa ma anak ilah anakku adar. Ya rata maknane adar iku. Bocah cangkem bodho elek. Tapi Musa iku ora gelem adus mek kita mergo apa? Adar. Apa mau jarimu? Wis sawene-wenemu. Manggel. Lha ora manggel ya karena enggak bisa mengkonfirmasi. Satu-satunya cara mengkonfirmasi dene kudu utuh di depan umum kan ora mungkin wong nabi. Ngeser ngono WA jare. Mangkel gak gue, jajal cara gue jika anak-anak mangkel. Wong darah yang normal kan mangkel. Mau meluruskan harus kasful aurat buka aurat, gak mungkin lagi. Nah tapi pangeran tetap pangeran. Pangeran udah cara Musa raduso, tapi terkonfirmasi. Tadi pangeran gak unik. Lada tanya podoti ini, ya Musa raduso tapi terkonfirmasi. Nah, akhirnya Nabi Musa suatu saat tahu adus neng apa neng kali. Tapi ya dhewean apa? Dhewean. Lah akhirnya apa Mas? Kalambine ku kletir. Nabi Musa gak sadar bedak. Ngliwati Bani Israil. Loh, jebule normal. Iku pangeran. Dadi pangeran cek pinter ya. Dadi mau Musa ra perlu dosa kan gak niat. Tapi terkonver masih. Ini arah pengenan Raisa. <Raisa. laughs> Tapi Nabi Muhammad kekasih orang perlu ngalami nganti ngono iku orang jorok. Tapi tingkat disakitinya sama. Cuma contohnya aja bab iku, paham ya, Pak? Contohnya aja bab iku. Mulane anggere Nabi Muhammad dilarani kaum dewe laqad udhiya Musa fi akbaro min hadza fasofa. Jadi lapor mana ojo gemar men sering sowan kiai, kiai lapor masalah ora ana guna. Kiai mbok lapori utang, mak kiai ora duwe utang. Tapi waktu itu. Piye itu mbok lapori opo guys? Wong menak kiai cilik ngene iki, bojo kula kereng. Lah iku malah nemen. Wis terus kape lapor opo ya, Jan? Pemana nak kiai ni bersepoh, tidak beranak kulo nakal. Aku malah bersenang di putuku, orang seng nakal malah repot mana. Seng kiai cilek-cilek ini kok kue-kue mal. Nanti kulo suwun, wong alim gua barokah. Barokah wong alim mergo ilmu ni. Mesti ni nak suwan wong alim pas mulan. Ben sesuai fungsinya. Wong neng dokter profesional, orang wong alim. Wah jajal kue percaya dokter mergo apa? Mergo mengobatinya. Suwan dokter ya benda praktek mengobat. Nah, nak misalnya seneng dokter terus mana neng alon-alon pas liburan terus piye? Wah, liburan dokter itu gunane opo? Di wong sowan dokter ya pas praktek, mergo ngobah. Apa gunane kowe lara terus sowan dokter pas dokter ya wisata. Sing penting wis sowan entuk opo aja. Ya aku ngene iki sakake kowe, tak warai ibu nomor iku bener sithik no. Bener akeh ora mungkin. Kowe ono. Jelas ya madhabku yo. Paham. Jadi ben ngerti. Jadi lah soal komentar Pak Nabi Musa tak matur pengiran yo ijazah ben wong cep ora komentar iki. Jawab pengiran ada saeun lam asna'hu li nafsi. Fa kaifa asna'uhu? Aku sing pengiran wae lara sadi. Nang pengiran kadang istilahno falam safunan taqom nami. Fir'aun ku nyusano aku, ujug-ujug aku pengiran piye wae sing pengiran kok disaingi. Lho tersiksa lho Mas. Misalnya ujug-ujug terus Tuhan memaklumatkan diri, aku sing ahli tafsir. Ora Gus Bah, aku ikhlaslah tersiksa. Wes aku ikhlaslah tersiksa. Kok iso mubalek kok dadi ahli? Terus sinaune opo? Kapan terus? Terus sorope piye? Terus makune piye? Ora kok perkara hasud yo masih mengkonfirmasi. Kecuali tarungan ping telu jebule yo alim tenan, mungkin aku lagi ikro. Dadi yo normale wong tersiksa. Kayak kowe dikonco zaman sekolah ora tau munggah mukhafadhah amen mardud. Terus krungu kabar tanggon, "Woi, kok alim alam, aku yo tersiksa." Apa yang lurusno iku wedi kasut. Gak nglurusno iku. Kuatir menyesatkan. Kuwatir menyesatkan wae. Terus piye jajal yo? Mungkin menangis sekolah ora tau munggah. Terus krungu kabar, "Woi, kok ketok alim alam, masyaallah." Ora ono saingan. Jebule ora ono saingane ning hutan niku ora. Kiai ning desa terbelakang. Liane cek primbon dene iso maca Arab. Di mangkelno iku sekunane kuno. Wong seneng ya mangkel. Mergo tadi dia punya cara sendiri untuk versinya sendiri. Nah, kadang ngono iku yuk Nabi ya pancen iso kuno. Iku pangeran ya. Nabi Musa ku penggemar ya wae. Lah ora mangkelo piye Mas? Mbok arani mangkelo iman. Dadi bareng ning ora roti iwan do kelaparan. Jenenge padang pasir kan kelaparan. Akhirnya mbek pangeran saking kesayangane pangeran Bani Israel zaman iku diturunno anzalna alaikum manna wa wasal. Dikai makanan cepat saji. Dadi manna wasal wae gamane jenis makanan langsung saji. Ono ki kuna maknane bentuk, ngaran bentuk kok dipangan aneh-aneh. Pokoke jenis iku cepat apa saji. Tapi mereka menawar Musa ning dinggon pakanan variasi. Nah sak jenis iku bosen. Lanas firu ala ta'ami wahid. Fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Mimpak liha wa kita iya wa pengiran Nabi Jabakas Timun kerai. Emang kalau Lanas firu ala ta'ami fatulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu. Diterang mimpak liha mangan iku kudu ana sayure wa kisa iya ana kraine wa fumya ana bahwa wafal soliha apa wal adasiha wabah soliha mantel gak misalnya jadi wong alim ngalamah terus tamumu bakas niki niku ya waya kerai sekedah malih waya timun sekedah mantel gak ulama aja bakas kerai timun oh mantel Nabi Musa diarani mantel Nabi ngomong ngono iku mergo iman jenengan kekasih pangeran apa padha kekasih laopo pakanan sak jenis jaluk sing variasi. Yo perkorone yo iman pek Nabi Musa. Wong jenengan ku plake pangeran kok jaluk ra menisan koyo ngono. Mangkel gak. Tapi duwe iman apa? Kok wong ditungakno kiai dadi bupati, dimangkel iku yakin nak dongane kiai mandi. Ora dimangkeli nak ra dadi dipeh. Jebule yo gak milih ndi. Nak cara roh mesti sebar nyangor, karena iso ditarik balik mandi. Nah ulama di sini gak zaman Imam Ghazali gak kerjaan itu ngawang itu nak saling template mo. Nak misalnya pilkada yang nanti ini dadi, nak wong loro yang nanti ini. Mari ya saling template ngono gantuk DP gue. Jadi kiai kau saya kiai kau rontok maklar mas. DP gak bisa ditarik kembali. Biasanya sing salam template kan mas. Jaluk dongo jadi bupati kan salam template pertama piro biasa. Sing alami ngono kan gue piro. Piro? 5 juta. 5 juta. Terus nak misalnya. Bareng wis dadi kira. Nek dadi sewane 10. Lah terus ketika nyatane ra dadi ditarik gak? Ditarik, Dik. Mboten. Gak sing tau dukun-dukun dulu. Ditarik, Dik. Mboten. Andriku ya ana sing maklaran ngono bae. Oh, ngakeh, Bos. Lha yo mbok gethingi kan tetep duwe keyakinan nek kiai dungane. Dari sisi itu kan bagus. Nyatane ora moro gunung kawi kan ya lumayan dari sisi. Ora moro gunung Joko Samudra, ora lawu, ora kan ya. Tapi mbok imani mangkel lo. Mergo mentaklek hormati kiai ya mbek. Nasib edine ya mau nak dadi yo. Wah berarti kiai murid bebat tenan, sebut briwoke mana-mana. Kalen ra dadi. Ah, briwoke tok disebut. Oh, mangkel. Tapi jarimu nek dinya ra Allah, DP kan. Nah aku mau maksudnya ono tamu-tamu rai-rai ini semua. Tapi kan aku lama, uripku aman. Maksudnya orang tuh rezeki ngono aman. Beda nih ulama be ora kan iku. Kiai latihan gak ngobek ya takut balewong. Lama aku betul. Lama aku masih urip di gunung. Maksudnya gus pangeran tetap jatah rezeki ini keramat. Gus betul. Pangeran perlakuan ulama aku betul. Aku always sinis dibangi kita tuh dicukupi pangeran. Bagaimana itu mau ngene? Ada kiai kok gue sinis takut pelabuh minum minum. Ya mbak dimati pada gelap mau metuki tamu kecuali waktu sholat. Wah bisa tamu ya wantri padahal metuk ini ya pedak lewat tapi baru sholat. Ya orang yang tersinggung tapi yang kiai was ramah was rasuana kah ya kah dari seruah mah anak tamu turun rawe mah turun tetep aja rak ramah tunggu serabakat. Tapi kok mbak dimati pada gelap tuamu gak ada semua ini suhan jadi salaman ya pedak pedak sama ayo ketemu ambil lewat ya. Tapi saya mau antri, saya mau keram. Tapi niru itu serah kelas. Teman ngani ngoyo. Kita jajal ngono ya, tak obal apa. Iya, ada ngopi yang ngopi. Ya, malah ada iskuwe toha, munik barangnya sejenis. Ngopi yang ngopi. Dali lho, pangeran rezekine jem. Sing wali ya kawulane Allah, sing ora wali ya kawulane Allah. Kabeh entuk rezeki. Ya kabeh berhak disepuro, meskipun salah ya berhak disepuro. Semua ati gedhe, kula berani ora. Ati gedhe, semua macam-macam. Ngene kuwi nek dibatasi pangeran ya tersinggung. Mergo rahmate kok dibatasi. Ngene iki dukun ya ora kabeh ora ben ngono, ora rame-rame. Lha wae pilkades niku kiye, wah kok mesti rezeki kiye. Iya. Ya aku tak sih rapatin tuh mas, masalahnya kan gak kami nak kaya mudik-mudik bu agak nih ya, wajib gak deh wah, agak panen ya panen terus ini langsung mau medit mas isin mas, salam gambar 100-100 yang gue nih, kiai dugun isin gak usah menurut ini gak usah orang bayu, lagi gak orang medit ayo gak usah jadi bahamun ini udah bahamun disini wong dhisik iku wis saking medhite ora roh duwe pancen. Bangun tau cerita, sing semaan iku bapakmu, sing ngaji aku. MC-ne Mas Taifur, Pak Taifur Lasem. Ku salam tempelke wong telu mesti dikumpulno ku nyewa mobil ora cukup. Iku wis saking medhite wong, wis saking duwe iku aji. Dadi salam tempelke bapak kan sing semaan bapak. Sing mau itu hasanah, bangun. Sing MC Pak Dita itu, lalu ikut dikumpul lah, mas. Iku gue nyewa mobil. Saya ke orang mas. Toha pidato, jatah yang sita gue nyewa mobil susu. Yang mobilnya di Sileno kaji gratis. Ngajak mukibin bre. Salam tempel, ijek ko panitia, ijek ko non panitia. Wah, wah luar biasa. Udah sih udah sekitar lu salam tablet di tete no sito cara tutup lu sih cerita aku bang tapi bang udah mau sholat aja tuan gue saking berdite gue mau saking raro duit itu dunia gue masya Allah kiai bek dukun bek ngopi politik wah rezeki ini masya Allah melimpah wadah lo nopil kades pilkada DPR wah kan lah luar biasa. Buka pabrik ya kiai, buka pom ya kiai, semua sekolah lulusan ya kiai. Wah, itu nak ngobek guys. Tapi aja ulama aja, sing ngono niku aja ulama aja. Sak iso ulama ben sinau wae. Ben ma Allah wa billah. Sing ngene-ngene iki wis ben rame-rame apa? Rame-rame apa dunya? Ulama aja lagi man sakit. Sakit ilmu apa? Mergo ulama sing dititahno pangeran balwa ayatum bayinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu maknanya ya jelas, tapi tidak sejelas apa yang di hatinya para ulama. Jadi maksudnya maknanya Quran banget jelasnya di hatinya para ulama. Kayak mau tak terang nomo. Aku tak diteni. Angger sifate Allah, mesti Allah gawe redaksi tanpa taklek, tanpa hubungane mek menung. Jajal koyo ayat kursi lah paling masyhur. Kita contohna ayat liya ora paham, sing terkenal ya ayat kursi. Iku kan gak ono kamu, dia, mereka enggak ada, langsung Allahu la ilaha illallah. Cek aman tum, cek ora aman tum, cek gak percaya ora percaya, pokoknya hakikate ya Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Tapi nak hukum sosial Allah ngeper. Misalnya wa asyiruhunna bil ma'ruf, kena di bojo kancane sing apik. Tapi siap-siap kecewa lho fa in karihtumuhunna fa. Dadi pangeran wis ngerti, wis nemen pirsane. Wong bojo kok mbok sayang, ora kok terseles selesai. Tetep kowe kudu siap. Siap-siap. Siap kecewa. Rabi kurang pegatan, pas akad terus dia ngomong atolaku marrotan fa imsakum bi ma'ruf. Dadi rabi ku nak ngakatno iku wis cangkem elek aslin. Lah ngiji akatan kok jong kowe tak rabekno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. uzawi juga alama amaraka wabi min imsakin bi ma'ruf au tasrih. Jajal terjemah. Cungke tak rabekno, pilihane mok loro, nak tepak yo terus, nak ora tepak yo pegatan. Lho ngene kuwi niku yo muni kobil tu. Oke ngono lah. Oke ngono lah. Mulane Mbah Mun ora kersa nambahi au tasrihim pisan. Nen jawe Mbah Mun urung-urung kok wis bakas. Pegatan. Mulane anggere Mbah Mun ngakatno kan uzawi juga alama amaraka wa min sakin bi ma'ruf wa khifdi opo terus pokoke ora ana au tasrihim pisan. Mergo urung-urung kok bakas. Pegatan. Tapi pangeran anggere bakas sosial lu mesti ngono, ngepek. Ya pancen wong itu ora mesti ngepek. Eh jajal contoh ayat sosial misalnya kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sahabat itu yo gayane mat nurut mek kowe. Asline yo rada gremeng. Tapi gremenge sahabat itu apik, Mas. Lah ora gremeng piye? Wayahe lagi seneng kumpul anak bojo Nabi majibno perang ning Badar. Perang sing mesti kalah. Wong gak imbang. Wah akhire do usul ya Rasulullah iki perang apa setor nyawa? Mergo ora imbang. Bukan Nabi jawab, ini perang nomor setor nyawa. Ini tinggal perang 50-50. Mungkin buatan nimbang ujian terus. No. Perang nomor setor nyawa. Terus Nabi nak corok era masuk akal. Setelah akhir jana walau waktu itu aku tak perang dewi. Oh orang iso Nabi, kulo rari itu nak jenam perang dewi. Aku tetap kulo melo. Jadi akhirnya melo, abe gremeng. Iku hebatnya sahabat. Jadi pas gremeng wae tetap loyal. Pas gremeng wae loyal. Mulane ashabu Rasulillah, mulane ora ana kurun apik kaya kurune. Gremeng wae loyal. Pokoke nek pas gak gremeng. Wa inna fariqam minal mu'minina. Wis dawuhe pangeran yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Ya bantah ben Nabi, tapi bantah seneng. Nabi niki perang napa setor nyawa jawab. Perang, Jung. Lah tapi mboten imbang jenenge ora perang setor nyawa. Jadi Nabi aku ora setuju, aku tak berangkat dhewe wong sing dikongkon pangeran iku aku. Akhir, yo ora iso Nabi, aku ora rido lah jenengan perang dhewe. Melok. Tapi ambek gremeng. Akhir takoki kancane apa-apa, ben mati. Jadi pas berangkat itu takut, tapi mau rendi apa mati. Iku pangeran. Jadi lan rangno yujadiluna ka fil haqqi ba'da ma tabayyan ka annama yusaquna ilal mauti wa hum yang turun. Dadi takoki apa ning ndi? Pe mati lho. Yusaquna ilal maut. Iya dadi. Dadi sahabat yo lucu. Aku seneng lan aku suwon aku sahabat. Malah dalam hal ini kita harus hormat, harus cocok sama Wahabi. Wahabi itu sangat menghormati sahabat. Cuma nek dekne darani kita goblok kita wales tapi sesuai pas ngene. Jadi kita ora cocok ya pas sing ora cocok. Pas cocok ya cocok. Wong ora usah fanati. Ya mana ki darani goblok ya males ben lega no. Tapi ora usah lebokno ati apa. Mulane nek tohat nyek muni wajib males. Tapi pas ngene apa? Pas. Ojo nak luwe ora oleh kudu sayyatum misluha. Misluha itu persis apa? Pas. Jadi pangeran, anggar pangeran cerita sosial mulane aku mbek sahabat. Kula nu nganti gadah jari Dadul Ansor. Mungkin termasuk satu-satunya kiai saya punya jari Dadul Ansor. Jadi sahabat yang perang Badar aku tak figura. Apa jenis jari Dadul Ansor dari berbagai kitab. Lan aku barokah wis pantes. Ora ono hormat sahabat canom to kaya. Kowe hormat paling mbok go wasilah ben markai. Kula mboten saking hormat, kula nduwe asma'u ahli Badrin. Lengkap. Tak golek dari berbagai kitab. Jenenge sing aneh-aneh Haisam bin Taihan, sing jenenge kowe ramrak maling Abu Bakar Umar. Sing pomo aku jeneng sing aneh-aneh wae. Absah bin sapa sing abdi, wis wae sing aneh-aneh. Tak pikir sange. Mergo aku seneng perkara cerita iku. Wong ora seneng pas gremeng wae loyal iku sah. Quran oleh nyeritane yo fair, wa inna fariqam minal mu'minina la ter. Wis inna ji ono Allah. Inna sak temene lah. Aku ya rahmat sahabat temen sing gremeng yo akeh dari pikiran dawe pikiran sing gremeng yo akeh. Jadi kiai digremengi yang kanjeng Nabi wis Nabi ya do derene ya mbek gremeng iki barang pestor nyawa le cah barang ditakoki ya mangkel apa ning dile ape mati iki jere ka annama yusaquna ilal mauti wa hum yang durun takoki lha ape mati ning ndi iku lho gonku mati yang durun iku ningali dadi ape mati ning kono lho ning Badar. Jadi tak apa neng dia mati neng di kono loh ibadah. Lah kok orang perang biasa? Perang itu pedang sitok, itu giliran beung sepuluh. Jadi nak pas apa tiba cok musuh, dia tidak bawa pedang. Saya lenyelah pedang. Oh seorang kebayang. Terus gak masuk akal. Perang paling gak masuk akal. Perang gede. Pedang itu gentenan. Nah kendaraan gentenan sih lumayan. Sementing pas tarung harus gue pedang. Pedangnya itu gentenan. Kayak mau balik mie gentenan era kebayang. Tapi pengiran saya cerita ya fair. Justru itu jadi hebatnya sohabat. Fi halika rohatihim wa suhtihim perang. Mane Nabi nang ngendikan ora ana wong apik kok sahabat. Mergo taat aku fi man satina wa makrohina. Pas waktu nasat yo taat, pas waktu sing ora nyenengno taat. Mane pangeran amu muji sahabat Ansor sudah langit infiru khifafam wasiqolan. Pas seneng yo semangat, pas ora seneng yo semangat. Bareng takok, lah kenapa kita tetap perang padahal gak masuk akal. Lho kita ora rido nek nak jenengan perang dhewean, ora iso. Ya tapi sing kongen pangeran parangi wa aku nak kira cocok ora usah melok. Mboten kula mboten rido nak jenengan mangkat dhewean. Melok. Meskipun gak masuk akad. Ya, terus disifati Allah ning surat Tobah, maka nali ahli Madinati wa man hawlahum minal arab ayyata khallafu ar-rasulillah wala yarghubu bi anfusihim an nafsi. Mereka tidak akan mempertimbangkan dirinya mereka sendiri tanpa mempertimbangkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka mengabaikan semua teori tentang keamanan mereka sendiri demi membela Rasulullah jenis wala yaghabu bi anfusihim. Mereka tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri demi mempertimbangkan Kanjeng. Jadi melok perang malasane tok. Lah kok melok perang ora masuk akal. Kula mboten rido nak jenengan pangkat dhewe. Podo-podo mati aduk kula dibandingkan. Piye gak kodang teh. Tapi gremenge yo jalan. Kok kowe iki ngaji ra bamas ini yo gremeng, tapi yo ngaji. Yo gale wong jejodonan, sebetina tukaran tapi anaknya tetap akeh. Dadi cerewete yo seun, tambah akeh. Kumpule yo seun. Sampai ono jame. Jam cerewet jam piro? Setengah piro? Jam piro? Jam piro? Cerewete jam piro? Lah aku kiai ra ngalami ngono nek. Lah kiai yo ape cerewet tu piye? Misale ning gudang beras akeh gula akeh nek kiai ra ngalami lho. Sing ngalami yo latihan kiai-kiai latihan. Jam piro mulai cerewet? Bar subuh mesti setengah pitu. Biar sing umum enjing. Mulai rukun jam piro? Bar nak mulai rukun jam piro? Bar isa apa asar? Ya, tukaran selawase kok anake. Mergo wis profesional, ana jam tukaran. Mulane kita ora cocok, misale ora cocok Wahabi ya disebutno dalam hal polemik ziarah dan wasilah. Sing cocok ya nyep. Jadi fair. Apa? Fair. Nah, soal kowe digoblok-goblokno mergo ziarah ya males ya sak kadare, ben lega, ben rada diudun ngono Mas. Tapi ya mok babi kutho, liyane ikramu sahabah kita sama dan kita harus hormat dalam tradisi yang benar dan fair apa? Sama anak Madinah gitu. Jenenge sahabat mah kabeh. Pintu paling utama kan disebut Khawqatu Abi Bakar sing dekat Babus. Salam iki Mansur. Umar kan papan atas kabeh. Sesuai keyakinan ahli sunnah bahwa apa? Wafatluhum fil fadli kal khilafah kan sesuai urutan khilafah. Ya kita harus hormat karena itu khasnya kita dalam menghormati sahabat. Tapi nak pasti kritik wasilah yang gremeng lah. Mungkin di gremeng no yo, gremeng di goblok no yo males. Ya, tapi nak faman apa? Sana ke nyepuro jadi ya. Jadi biasanya mari udun. Kayak muni gue sok tuh, tuh haram males kan mari mangkel, mari dendam. Ya sadok males, tapi pas apa? Pas. Jadi tawarai. Jadi gremeng boleh. Jadi kayak misalnya ngaji ini gremeng boleh. Yang penting tetap berangkat. Jadi tapi sahabat ini, tadi pangeran nak ngendikan mulane ora ana Quran kitab suci koyok Quran. Wong-wong ku keliru memahami Quran. Dianggap Quran mau ngendikan etika. Quran tuh enggak. Yang ngendikan ora sekedar etika, tapi kebenaran. Sahabat gremeng ya diceritakno gremeng. Kayak wong jejodohan iku ya asyur nek iso ngajani sing apik yo. Tapi fa ingkari tumuhunake nek gremeng ra cocok. Sanggup ae sesuatu yang kowe ra cocok iso wae apik. Wong lanang kabeh ben wayo poligami ben kan disebut wa in aratum sidal zaujin. Aku ro nek kelakuanmu ya kepengin. Istibdal ke roh maknane. Dadi pengenane wis ngendikan yo fair ae. Apa? Fair. terus ana wong roh wong ayu elinge pe pengiran dibal alim apa anakum satas guru. Nah wong kabeh mesti apal jumlah rodo sing ayu. Dadi awan nyebut alima pirsa sapa Allah Allah anakum satas guru. Nah aku wis pirsa ke mas sok suci kowe eling jumlah wong ayu kowe. Kayak sok suci brewok entok khusuk ah tetep bekas gayane khusuk astagfirullah pas delok gayane tok tapi alim apa annakum satazkurun apa pirsa kowe ora ngarep lah apa meneh toh sering pidato terus ning ngarepe panitia eling ta kali ya eling eling banget ora terima eling ya pengenan oleh gojlok manusia wis entek tapi ayat ngono iku sing paham kan ulama. Kiai-kiai wis rawati paham. Maksudnya umpama paham ya bebo ora paham. Mergo kiai iku njaga etika. Nah ulama kan enggak jaga kebenaran, bedane kiai be ulama. Ulama iku njaga kebenaran, nah, kiai iku etika, sopan-sopan. Nek nah, takok ilmu ya takok belowo minam. Nah, ulama kan enggak urusan dene pokoke iki ilmu, cocok ra cocok. Ilmu. Wes gak masalah kok. Cerita sahabat gremeng ewani nak ulama. Kiai ra wani mosok sahabat tong gremeng mbek Nabi kan koyo F ngono. Mosok sahabat tong gremeng mbek kan koyo F. Nah aku ya biasa. Sahabat jare sapa orang gremeng. Ayatnya jelas wa inna farikum minal mu'minina la yujadiluna kafir ha yujadiluna bantah. Bantah ya Rasul ini perang postor nyawa jawab. Perang dong jare Nabi. Loh tapi ini mboten imbang. Ini jenenge ra perang tapi setor nyawa. Ya wis kena ra melok aku tak berangkat dhewe. Anu sing dikongkonno wae ya. Ora iso Nabi, kula ora rido nek jenengan mati. Iku jenenge makan ali ahli Madinati wa man haulahum minal arab ayyata khallafu ar-rasulillah wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Kula boten rido jenengan tersentuh oleh senjata lawan, kita yang tersentuh. Itu jenenge tidak pernah mempertimbangkan diri mereka sendiri, mengalahkan mempertimbangkan diri Rasulullah. Nya mereka tetap perang muk demi jagani Rasulullah. Mulane sakwise urutan Abu Bakar Umar Asali sahabat paling afdol bi ashabu Badrin. Jadi yang ikut perang Badar itu tidak akan terkalahkan oleh sahabat yang ikut perang Uhud dan perang Khandaq. Perang Uhud itu cek masuk akal, cek babak. Khandaq itu cek masuk akal. Perang paling enggak masuk akal perang Badar. Mulane nomor sisi siapa paling afdol itu? Ahlu Badrin. Mulane jadi kok tawassul mek. Ambek Bali Mansur putrane Mbah Siddiq itu. Alu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa bil mujahidillah bi ahli badar ya Allah. Dadi sing kok tawassul iku ahli badar kok perang paling aneh. Ora ahli Khandaq, ora ahli Uhud tapi ahli badar. Tapi tetap perang. Ya mek gremeng. Iku sahabat. Gremenge ya jalan tapi loyalitase. Jalan. Iku kok kowe lek gremeng mek bojo tapi anake ya tetep akeh. Iku wis niru sahabat. Kayak mulai betul hai, ya bedino nyanyian tapi ya rukun masih. Aku makome masih. Tapi aku senang nak Tuhan yang khasut. Pun kau mau luhur. Khasut itu kebanyakan pengheran ya. Tapi rasa buat wacan wamin sari khasitin. Oh, aku khasut lintas agama atau lintas fase soalnya nak sak konco aku rasa khasut biasa wah ya wah. Biasa wah. Baru dulu agak tuh muka mulut dari muda bos. Khasut kok detail. Berarti apa lah jumlahnya payonan mudik nu apa? Khasut kok detail. Ya, saya ingin dukun ini. Ya dadi eling-eling dadi Allah iku ora ana kitab suci kaya Quran. Dadi barang manusiawi iku dibagas. Kaya wong lanang ro wong ayu bari kowe eling meskipun mubalek lah ya dibagas kaya Quran. Alim wa annakum satazkuruna guna. Jajal toh bar pengajian eling Bapak MC ne. Eling. Salah diterusno. Tapi ora habis biasa banyak. Alima wis pirsa sapa Allah anakum cek meneh ana ana anane Mas anakum sak temene wis sak temene temen iku satas kuru bakal eling sira kabeh huna ing sing mbok delok wis abriwok entekno wis sak kiai lah entekno lah eling gak ada gue menit lali ke sekolah dua gue istighfar bariku butuh terus solem sepi apa tapi ratu hadok kabeh Gaya ini gak jatuh lah. Kabel apa itu? Kabel. Tujuh. Nah, tapi aku bodoh ini. Jadi gue hebat di Quran. Jadi ngendikan ilmu itu fair. Wong perang kok muni. Aku semua nang perang. Dari ada kaji Nabi itu munafik. Orang nang perang kok. Senang. Ya tetap pangeran ngendikan kutipa alimul kita. Ya wahua. Kurulah aku pengenan. Gue tak wajib nang perang. Gue rasa seneng. Allah perso gue rasa seneng. Tapi justru itu hebat di sahabat. Rasa seneng lah demi dari ada Rasulullah tetap berangkat. Justru itu kelebihan. Lah nak seneng berangkat dengan akeh tunggal. Dalam keadaan gak seneng. Berangkat. Kau hormat kiai dalam keadaan gak iso memahami tetap. Hormat. Lha iku luar biasa. Asline muni ora iso paham, wong agama kok digo mergawe ora iso paham. Tapi tetep hormat. Iku luar biasa. Mbok pancen kesalahan yo ora ros pokoke. Dadi pangeran nang ngendikan fair itu bedane Quran. Jadi Quran iku kitab suci sing paling fair. Kutiba alaikumul qital yo wa huwa. Kurulakum raqa terus. Wah, sahabat nak wis perang seneng piye-piye.